ku tahu kau rindu padaku. Ani, engkau juga tahu ku rindu padamu. Tetapi untuk sementara biarlah berpisah. Ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Ani, labakan hatimu. Aku juga rindu. Ani, juga rindu.